الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang i'rab, ya. I'rab. Apa itu i'rab? Perubahan apa? Perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata, ya. Yang berubah apanya ini? Yang berubah. Hah? Yang berubah apa? Harakatnya, ya. Jadi ilmu nahwu itu, ya, ilmu nahwu, yang namanya ilmu nahwu ini yang dipelajari, ya. Jadi membaca harokat akhir suatu kata, ya. Bisa dia dommah akhirannya, bisa dia kasrah, bisa dia fathah, dan seterusnya, ya. Ya, bisa dia jazm dan seterusnya, sukun, jazm itu ya sukun dan seterusnya. Ini yang dimaukan dari ilmu nahwu, ya, ini, ya. Jadi kalau orang belajar ilmu nahwu, ya, dia bisa membaca akhir suatu kata tadi. Ya. Dia bisa membaca akhir suatu kata, ya. Dari kata-kata-kata, semua kata-kata dia bisa tahu. Oh, ini akhirannya dhammah. Oh, ini akhirannya fathah dan seterusnya. Nah, di sini disinilah orang dapat mengetahui susunan kalimat, ya. Susunan kalimat dalam bahasa Arab, ya. Dan kita ketahui, ya, bahwasanya, ya, pada pertemuan yang lalu juga, bahwasanya perubahan ini bukanlah perubahan dari akhir katanya, maksudnya perubahan hurufnya, ya. Zaidun berubah jadi Zaigun atau Zaikun ataupun seterusnya, ya. Tapi yang dimaukan apa? Perubahan harokatnya. Zaidun bisa berubah jadi Zaidan, bisa berubah jadi Zaidin dan seterusnya, ya. Dan di sini kita pahami bahwasanya yang namanya i'rab tadi, ya, dia berubah karena kemasukan amil, ya. Amil ini bisa disebut, ya, penyebab, ya, ataupun alat yang merubah pola susunan suatu kata sehingga berubah pulalah harokat akhirannya, ya. Jika berubah susunan polanya tadi, ya, disebabkan karena amil tadi, ya, penyebab atau alat, ya, yang merubah kedudukan suatu kata, ya, misalkan katanya tadi sebagai pelaku, apa bahasa Indonesia pelaku apa? Subjek, ya. Dia sebagai subjek, ja'a Zaidun. Jadi Zaidun ini kalau dia subjek, dia asal hukumnya dia tuh rafa, ya. Nanti kita jelaskan apa itu rafa, yaitu dhammah dan yang menggantikannya. Kemudian jika, ya, penyebab atau alatnya tadi merubah susunan yang asalnya pelaku tadi menjadi orang yang dikenai pekerjaan, apa namanya, objek, ya, bahasa Indonesia objek, maka berubah pula lah harokat akhirannya, ya. Doroba Amrun Zaidan, ya. Doroba Amrun Zaidan atau Ra'aitu Zaidan, ya. Amr telah memukul Zaid, ya. Zaid tadi asalnya Zaidun berubah menjadi Zaidan karena berubah kedudukannya, karena amil atau alat yang merubah kedudukan suatu kata tadi ini berubah juga, sehingga berubah pulalah harokat akhirannya. Difahami nih, ya. Jadi nanti antum ketika membaca Al-Quran ketika membaca hadis-hadis, ketika membaca syair-syair dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama dan seterusnya, ya, antum akan mendapati bahwasanya satu kata itu bisa berubah-ubah kedudukannya. Nah, kalau berubah kedudukannya, maka otomatis dia juga akan berubah harokat akhirannya. Nah, itulah yang dinamakan amil tadi, penyebab berubahnya harokat tadi. Kenapa? Karena berubah kedudukannya. Ya. Ya. Yang asalnya subjek bisa jadi objek, bisa jadi predikat dan seterusnya, ya, dari susunan pola suatu kalimat, ya, yang masuk kepadanya secara lafaz ataupun secara takdir, ya. Bahwasanya kita telah menjelaskan juga apa itu lafaz dan itu apa itu takdir, ya. Kalau lafaz itu dia terlafadzkan dengan mudah, ya, terlihat, ya, ra'aitu Zaidan, ya. Adapun yang takdir atau takdiri ini tersembunyi, tidak bisa ditemukan. Kenapa? Karena huruf akhirannya ini, huruf dari akhir suatu kalimat ini tidak bisa menerima harokat, ya, disebabkan oleh tiga kemarin, ya. Mungkin nanti pembahasan ta'adzur dan seterusnya dari teman-temannya istiqol dan munasabah ini pada kitab pembahasannya nanti, kitab Tuhfah Atsaniyah, ya, syarah dari Ajrumiyah. Sekarang kita ini yang penting faham matannya. Dan di sini juga harus dijelaskan, ya. Jadi bahasa Arab itu dia itu, ya, ada yang namanya i'rab, ya. I'rab tadi apa? Berubah akhirannya, ya, kata-katanya. Ada yang kata-katanya ini, ada yang kata-kata yang sifatnya dia mu'rab. Ya, bahasa Arabnya mu'rab. Artinya apa? Kata-kata yang berubah akhirannya. Ingatkan, ya. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang berubah akhirannya. Nah, ada pula di dalam bahasa Arab kata-kata yang tidak bisa berubah akhirannya. Bahkan abadal abidin, ya. Selama-lamanya dia tidak akan berubah. Ya. Ini namanya ada namanya kata-kata yang mabni. Ya. Makanya kalau rumah, ya, yang tidak berubah lagi, ini namanya rumah yang mabni, ya, tetap, ya, bentuknya. Ya. Kalau rumah yang berubah-ubah bentuknya, ini kalimatnya apa? Rumah yang mu'rab. Ya. Jadi dalam satu kata tadi ada kata-kata yang dia ini tidak bisa berubah akhir kalimatnya, ya. Dia selama-lamanya bisa dhammah. Dia selama-lamanya bisa fathah dan seterusnya. Nah, ada pula kata-kata yang dia bisa berubah. Itu namanya apa? Namanya mu'rab. Difahamin, ya. Sekarang kita ini penjelasannya diringkas aja, ya, biar antum semua ini yang penting faham matan. Ya, ini matan ini setor atau gimana? Hah? Dulu kita hafal mati atau hafal mati. Intinya salah itu minimal salah sedikit 1, 2, 3. Kalau sampai salah banyak enggak lulus ujiannya. Mana ini? Hah? Ya, sekarang kita masuk anwa'ul i'rab. Difahami, ya? Jadi tadi ada kata dalam bahasa Arab yang mu'rab. Apa yang mu'rab atau i'rab? Apa artinya? Berubah. Yang berubah apa? Akhir katanya, ya. Adapun lawannya apa? Mabni. Yaitu apa? Yang tetap akhir katanya. Ya. Yang mabni kita contohkan seperti kam, ya, man. Ini kam ini tetap akhirannya apa? Akhirnya hurufnya apa? Hah? Hurufnya disukun, ya, kam. man. Habis itu yang isim amsi. Apa amsi? Amsi artinya sore, sore hari. Ya. Apa akhiran kalimatnya apa nih? Hah? Khofat dan seterusnya, ya. Nanti kita jelaskan ini pembahasan ini pada kitab Tuhfah Atsaniyah syarah dari Ajurmiyah, ya. Antum padahal ya, kalau hafal matan ini dihafal matannya, kemudian faham matan ini dengan syarah sedikit, insyaallah ya. Insyaallah ini kalau antum sudah memahami ini, antum bisa sudah membaca kitab bahasa Arab. Ya, tinggal apa? Tinggal membiasakan untuk membaca kitab. Ya. Walaupun misalkan antum sudah hafal matan, ya. Sudah paham. Bolak-balik fahamnya sudah. Syarahnya juga paham sedikit-sedikit. Ya. Tapi antum tidak mau membaca kitab, tidak akan berlaku ilmu tadi. Ya. Ini ilmu yang sifatnya apa? Terapan. Ya, sama seperti apa? Ilmu matematika. Kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, ilmu matematika, ya. Ilmu yang harus diterapkan. Ya. Kalau kalian bisa menerapkan ya tadi, bisa lambat hasilnya, menghitungnya bisa juga tersalah. Ya. Karena ini ilmunya ini ilmu pasti, ya. Bahasa Arab ini ilmu pasti, ya. Tidak mungkin tidak pasti ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Jadi sekarang kita masuk anwaul i'rab, ya, macam-macam dari al-i'rab. Ya. Sekarang kita tadi menjelaskan ya, ya, bahwasanya akhir suatu kata tadi ini bisa berubah-ubah. Nah sekarang kita akan menjelaskan apa sih, apa saja dari akhir suatu kata ini yang berubah. Ya, apa saja dari jenis-jenis perubahan tadi. Ya, dari i'rab tadi. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Dan macam-macamnya, apa macam-macam apa ini? Macam-macam i'rab. Nah, jenis-jenis i'rab ini ada empat. Ya. Yang pertama raf'un. Ya. Raf'un. Apa itu raf'un? Raf'un itu ya, kata para ulama an-nahwiyyin, dia itu perubahan khusus dari alamat dhammah, ya. Atau kita sebutnya juga rafa ini dhammah dan apa saja yang menggantikannya. Ini rafa, ya. Rafa. Jadi yang pertama ini rafa. Jenis-jenis i'rab ini rafa, ya. Maksudnya apa? Raf'un ini artinya harakat dhammah dan apa saja yang menggantikan harokat dhammah tadi. Nanti kita jelaskan lagi. Ya, apa saja sih dari dhammah dan yang menggantikan dhammah tadi. Ini rafa. Kemudian wa nasbun. Ya, yang kedua ini nasab. Ya, nasab ini perubahan khusus dari tanda-tanda fathah dan apa saja yang menggantikannya. Ingatkan ya. Jadi asal hukum suatu kata, ya, ini ingatkan ini, antum pahami, asal hukum suatu kata itu hukumnya rafa. Itu hukumnya dhammah. Apa saja? Zaidun qaimun, Zaidun jalisun, ya, semuanya dhammah. Un. Ya, maktabatun, rajulun, ya, babun. Ini asal hukumnya dia rafa. Asal hukumnya dia apa tadi? Rafa tadi apa? Dhammah. Ya. Dan yang menggantikannya. Nah, dan nasab ini setelahnya ya. Nasab ini adalah fathah ya. Harokat fathah dan yang menggantikan harokat fathah tadi. Ya. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu rajulan, ra'aitu baban, ra'aitu dan seterusnya. Dari ra'aitu ya, semuanya ketika dia menjadi ya objek, maka dia berubah harokatnya. Yang asal hukumnya tadi apa tadi asal hukumnya? Dhammah ya. Rafa asal hukumnya. ya, berubah menjadi nasab ya. Difahamin ya? Difahami. Jadi mudah ya. Bahasa tadi bisa jadi dia dhammah, akhirannya bisa jadi dia fathah dan seterusnya, nanti kita jelaskan lagi, ada 4 perubahannya. Kemudian bisa juga dia berubah menjadi khafat. Apa itu khafat? Ya, taghayyurun ya, makhsusin ya, perubahan khusus dari alamat kasrah ya. Dan apa saja yang menggantikannya? Jadi dhammah tadi ada penggantinya ya. Fathah juga ada penggantinya. Jadi nanti antum jangan kira ya, semua kalimat dalam bahasa Arab itu semuanya di dhammah akhirannya. Tidak ya. Tapi nanti ada tanda-tanda yang menggantikan dhammah dan fathah dan juga kasrah ya. Kalau kasrah apa bunyinya? I atau in ya. I atau in. Kalau dhammah apa? U atau un. Kalau fathah apa? A atau an ya. Ini nanti kita akan pahami bahwasanya kalimat tadi juga atau suatu kata tadi bisa juga berubah jadi kasrah. Oh gitu ya, ya. Jadi contohnya marartu bi zaidin, marartu bi rajulin, marartu bi gulamin dan seterusnya, artinya apa? Aku melewati Zaid, aku melewati atau aku bertemu dengan seorang laki-laki, aku bertemu dengan seorang budak dan seterusnya ya. Ini alamat dari alamat dari apa? Khafat ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Rafa. Yang kedua? Hah? Nasab. Yang ketiga? Khafat. Sekarang yang keempat, ini alamatnya jazmun wa jazmun ya. Ini yang keempat wa jazmun. Ya. Dan ada pula yang akhirnya dia berharokat apa? Sukun ya. Padahal kalau dalam ilmu tajwid sukun ini bukan harokat. Tapi untuk memudahkan kita, kita kasih saja bahwasanya sukun ini juga termasuk dari harokat ya. Bahwasanya dia harokatnya sukun ya. Dan sukun ini juga memiliki ya pengganti-pengganti sukun yang nanti kita akan menyebutkannya. Dipahamin ya? Ini perubahannya tadi bisa apa tadi? Bisa 4. Yang pertama rafa. Rafa itu apa? Dhammah dan yang menggantikannya. Kemudian yang kedua bisa berubah nasab. Apa itu nasab? Fathah dan apa yang menggantikannya? Contohnya apa? Zaidan, rojulan, gulaman dan seterusnya. Kemudian kasrah atau khafat, ini apa? Kasrah dan yang menggantikannya. Kemudian yang terakhir jazm. Jazm ini apa? Sukun dan yang menggantikannya ya. Nanti kita akan jelaskan di sini. Falil asma'i. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui ya. Ada kata tadi, kata dalam bahasa Arab terbagi 3, apa saja? Isim. Isim itu apa? Kata benda ya. Bukan nama-nama. Isim itu kata benda. Nanti isim ini artinya nama itu nanti kita menyebutkannya. Ya, kata-kata, kata benda, bisa nama, bisa benda-benda dan seterusnya ya. Dari bentuk-bentuk kata benda. Kemudian fi'il. Fi'ilnya apa? Kata kerja ya. Kemudian yang terakhir huruf ya. Dan kita sudah mengetahui ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya bahwasanya ciri-ciri isim apa, ciri-ciri fi'il kata kerja apa dan ciri-ciri huruf ini apa? Tidak ada tanda-tanda yang masuk ke dalamnya. Ya, maka ini sebutkan fa'il asma'i, maka bagi isim-isim ya, isim-isim maksudnya kata-kata benda. Yang betul apa? Kata-kata benda atau kata benda-benda? Hah? Hah? Bahasa Indonesia ini aneh saja. Hah? Yang betul apa? Kata-kata benda atau hah? Yang betul apa? Yang betul ya, kata benda, kata benda. Ya. Harus dua-duanya di ya itulah bahasa Indonesia ya, miskin ya. Bahasa yang sedikit ya. Jadi fal asma'i, maka bagi kata-kata benda, kata benda atau bagi isim-isim min dzalika ya, di antaranya, maksudnya di antara macam-macam i'rabnya ini ada ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha. Ingatkan ya, ingatkan ini. Maka bagi isim-isim atau kata benda ini ya, di antara macam-macam i'rabnya ini cuma tiga ya. Apa itu? Yang pertama rafa', apa tadi dofa', domah, dan yang menggantikannya nasab, ini yang kedua. Apa itu nasab? Fathah dan menggantikannya. Yang ketiga khafat, apa itu khafat? Kasar menggantikannya. Wala jazma fiha, dan tidak boleh disukun. Loh, Ustaz, tapi kan orang Arab bilang, ya Zaid, ya Zaid. Hah? Gimana? Ya Zaid, ya Zaid. Kok disukun Zaid-nya? Gimana jawabannya ini? Hah? Hah? Ya. Orang Arab itu ya tidak pernah orang Arab itu mengucapkan ya Zaidun, ya Zaidan dan seterusnya, mereka pasti mensukun ya. Kenapa? Karena mereka masa berat. Ingatkan ini. Tapi ingatkan, ketika kita menuliskan ya, ketika kita membaca suatu kalimat, membaca, menulis, ini harus kita terapkan ilmunya. Ya, terapkan ilmunya. Ya, kecuali membaca di akhir kalimat. Ya. Orang Arab juga tidak mau mereka membaca ya di akhir kalimat dengan diharokati, pasti mereka sukun. Oleh karenanya ya, ulama menyebutkan ya, as-sakin apa? Salim ya. Kalau kalian sukun maka kalian selamat ya. Ya, misalnya ja'a Zaid, ya ra'aitu Zaid, maratu bi Zaid, selamat sudah kalian. Ya, dikira orang Arab sudah. Ya. Selamat, maksudnya kalian tidak bakal disalahkan ya. Disalahkan dalam kata-kata mengucapkan Zaid tadi, apakah dia rafa, nasab dan khafat. Ya, tidak ada padanya sukunnya. Wal afali min dzalika, dan bagi afal ini kata kerja, kata kerja di antara macam-macam i'rabnya dia juga tiga ya. Yang pertama rafa, apa itu rafa? Dhammah, nasab, fathah dan jazm, sukun. Jadi tidak ada padanya kasrah. Ingatkan ini. Anda tanya lagi, kalau isim apa? Rafa, nasab, khafat. Jangan kebalik ya. Tidak ada sukun dalam isim. Sekarang kalau fi'il, rafa, nasab, jazm, tidak ada khafat padanya. Difahami ya? Sudah tahu kita rafa apa, nasab apa, khafat apa, jazm apa. Sekarang kita masuk ya, alamatul i'rab. Nah ini, sekarang kita akan mengetahui dhammah dan apa saja menggantikannya ya. Dhammah dan apa saja yang menggantikan kedudukan dhammah tadi ya. Qala babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Bab ya, mengetahui tentang tanda-tanda dari i'rab atau alamat-alamat i'rab. Ya, i'rab tadi apa? Yang berubah ya. Yang berubah akhirannya atau awalannya atau tengahnya? Akhirannya. Harakatnya atau hurufnya? Harakatnya ya. Yang berubah ini harakatnya. Di raf'i arba'u alamatin. Ya. Nah, bagi rafa' ini ada 4 alamat. Ya. Ada 4 tanda ya. Ada 4 alamat atau 4 tanda-tanda. Yang pertama tadi dhamma sudah jelas ya, dhamma. Dhamma tadi apa? Dhamma tadi apa? U atau un. Ya. U atau un, ini dhamma. Kemudian yang kedua al-waw. Jadi ada waw nanti alamatnya. Ya. Jadi antum cari ja kedida dia dhamma. Ya. Tapi menggantikan dhamma tadi apa? Waw. Kemudian alamat yang ketiga al-alif. Antum cari kedida dhamma, waw juga kedida. Nah, maka cari jangan-jangan alif ini alamatnya. Ya. Dan al-alif. Dan yang terakhir alamatnya nun, ya. Dhamma tidak ada alamatnya tadi. Ya. Waw tidak ada, alif tidak ada, maka cari ya yang alamatnya nun. Ya. Dan di sini nanti kita akan mengetahui apa saja yang itu dari jenis-jenis kata-kata dalam bahasa Arab itu yang bisa diharokati dhammah. Dan apa saja dari jenis kata-kata dalam bahasa Arab itu yang dia menggantikan kedudukan dhammah tadi. Seperti waw, alif, dan nun. Ya, lanjut ya. Mawadi'ud dhammah. Nah, sekarang kita masuk ya. Pembahasan tentang dhammah. Ya. Peletakan harokat dhammah tadi. Dhammah tadi apa harokatnya? U. Kalau kada u, un. Ya. Jadi bahasa Arab itu ada yang bisa ditanwin, un. Ada yang kada bisa ditanwin. Jadi u saja membacanya. Ya, nanti kita akan menjelaskannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dipahami ya? Qala fa'ammad domat dommatu. Ya. Adapun ya, yang dommah. Ya. Adapun yang dommah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Ya. Fi arba'ati mawadi'. Adapun ya, fi arba'ati mawadi'. Ya. Kita baca menyisi orang Arab ya. Sekarang kita baca harokat akhirannya. Adapun dhammah ya, maka dia menjadi alamat bagi rafa' tadi ya, pada empat tempat. Ya, pada empat tempat. Dia pasti nanti harokat akhirnya ketika kata-kata tadi dia kedudukannya rafa', maka dia pasti diharokati dhammah, bukan waw, bukan alif, bukan nun ya, yang menggantikan dhammah tadi. Ingatkan ini. Kedudukannya apa? Dia pasti apa? Pasti dhammah. Ya. Yang pertama isim mufrad. Ya. Isim mufrad. Ya. Isim mufrad ini isim yang tunggal ya. Bukan dari dua isim atau tiga atau lebih ya, dan juga bukan dari isim-isim yang lima. Nanti ada kita bahas dari isim-isim yang lima ya. Dia ini isim tunggal seperti apa? Zaidun. Zaidun tunggal ya. Bisa Zaidun dibuat menjadi dua orang, gimana caranya? Zaidan, nanti kan bahasnya ya. Bisa juga nanti jadi banyak ya. Subhanallah ya, enak bahasa Arab ini. Kalau bahasa Indonesia coba gimana? Satu orang Zaidun, gimana jelaskannya? Hah? Zaidun, dua orang Zaidun, dua orang Zaidun, tiga orang Zaidun, tiga orang Zaidun, ya. Kalau banyak, banyak Zaidun. Itulah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab, masya Allah ya, masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling mulia ini, dengan bahasa Arab ya. Yang pertama isim tunggal ya, isim mufrad. Yang kedua jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Jamak taksir ini ya, yang dia itu ya, adalah isim yang menunjukkan kepada dua orang atau tiga orang lebih. Ingatkan ya. Dua orang ya. Ini khilaf ulama, ada yang mengatakan dua orang lebih atau tiga orang lebih, yang mana dia berubah dari bentuk aslinya. Contohnya ya, kita sebutkan di sini yang paling banyak ya yang kita dapatkan. Kitabun, ya, kitabun ini isim, ya, atau isim mufrad, kata tunggal, kata benda yang tunggal. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui, ya, kitab itu mempunyai kata yang banyak kitab-kitab atau banyak kitab, gimana merubahnya? Maka dirubah dengan jamak taksir tadi, ya, jamak taksir tadi bah, kalimat kata yang menunjukkan dua atau lebih dengan berubah dari bentuk aslinya. Jadi kitabun jamaknya apa? Jamaknya kutubun, ya. Nah, jamaknya ini jamak taksir. Kenapa? Karena berubah dari kata aslinya, ya. Seharusnya dia harus membentuk kata aslinya juga, ya. Kitabun, ya, atau kataba. Tapi berubah ini jadi dommah semua, kutubun. Ini jamaknya. Sekarang contoh lagi yang biar kita bisa memahami lagi, yang berubah jelasnya sababun, ya, sabab, ya, sebab ini isim juga, ya, kata benda juga yang tunggal. Sekarang kalau jamaknya, maka dia jamak taksir. Kenapa? Karena berubah bentuk pola dari asalnya, ya, menjadi apa? Asbabun. Oh, jauh sekali kan, jauh sekali berbedanya. Sababun ada tiga kata aja bertambah, ya. Maka perubahan tadi dia bisa berubah bertambah, bisa berkurang, bisa tetap tapi berubah harokatnya. Difahamin ya? Difahami. Ini jamak taksir. Kemudian jamak muannats salim, ya. Jamak muannats salim. Kalau jamak taksir ini, ya, dia bisa perempuan, dia bisa laki-laki, ya. Sekarang jamak muannats salim ini pasti sudah dia bentuknya muannats, ya. Jamak muannats salim ini kata para ulama, ya, yang mudah, yang mana, ya, dia suatu kata yang menunjukkan arti dua atau lebih yang ada tambahan alif dan ta pada akhirnya, ya. Contohnya gimana? Siapa yang pernah mengetahui? Muslimun, ya. Kalau perempuannya bah, muslimatun. Nah, kalau untuk memberikan, menjadikan muslimah tadi banyak, ditambah alif dan ta terakhirnya, gimana? Muslimatun, ya. Muslimatun, ya. Jadi ditambah saja alif dan ta akhirnya. Sekarang contoh yang lain, talibatun, gimana merubahnya? Talibatun, ya. Difahamin ya. Ini kalau jamak muannats salim. Nah, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim ini semuanya bah harakatnya dhammah, ya, akhirannya. Kalau dia kedudukannya rafa. Wal fi'lu al mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan juga ada fi'il mudhari, ya, fi'il sudah kita jelaskan, fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan perbuatan apa? Yang terlampau atau yang akan datang? Hah? Yang sedang atau akan datang, ya. Contohnya apa? Contohnya disebutkan. Apa contohnya? Yadribu, ya. Yadribu contohnya. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya dari fi'il tadi akhirnya apa? Yadribu dhamma. Sekarang kita sebutkan, ya. Sebutkan contoh isim mufrad yang harokatnya dommah akhirnya apa? Kitabun. Kemudian jamak taksir yang harokatnya dommah kutubun. Kemudian jamak muannats salim, muannats, jamak muannats salim, muslimatun. Kemudian fi'il mudhari contohnya yadribu, ya, yaf'alu, ya, yaqtulu dan seterusnya. Mungkin ini karena waktu kita yang telah membatasi. Dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Mudah ya? Jadi i'rab tadi intinya berubah satu kata. Perubahannya tadi bisa empat tadi. Ya, itu saja ya, dipahami? Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.